Ya, Pak Yati, ini jogur penak mangan-mangan lungga-lunggu bayaran larang dewe. Ya, ya. Nah. Satu, oke. Ya. Apa? Permintaan. Iya. Dari siapa? Mentem wedoan masih sing ning ngisor wit gedang. Oke. Yes. Kita penuhi Bapak semua di sini tidak mengkategorikan baik itu tamu ataupun penonton, semuanya sama. Ada yang ditonton dan ada yang menonton. Siapa tahu sekarang baru lihat tapi bulan yang akan datang dia akan anggap. Ah, gitu. Iya. Iya dong. Syukur. Iya. Yo. Bae awo wo wo wo asan apa gelem tak kawinke apa-apa sing penting ana turunane apa ya sik nuruni semono ketok e jangan kok kira mbahku ku umure 120 taun wis ora ngerti jenggote sakmene mbahku iya wis sing ngerti-ngerti kagungan putrana e oh tenang musik. Simbok watang kuluwe ana ketan aku tukono simbok lho mbok ning kene sik ngendi nawone gelem pake ora duwe anak kok kaya ngono kok sing ngendi to le pak nun sewu lho pak jan nuruti anak rada edan iki dadi iso Pak E, niki nun sewu, niki mbok kula ampun pitung tahun ramambu lanangan. Rondo maksud kiki rondo wis pitung tahun. Sing rada halus to. Pitung tahun pun dados rondo, mbok pilih panjenengan kersa pak. Badhe kula entukke mbok kula panjenengan napa kersa pak? Wis ora wae, aku ya wis tuwa. Ditolak mbak ditolak jane asli niki ora matur ngono pak iki aku wis ora wae wong bocah pesek kaya ngono wis ora wis aku wis ra greng blas astagfirullahaladzim tapi ya mbak ora nyono babar pisan yen kaya ngene aku mesake bojoku lah kene jebul bojoku le tresno karo aku ya lames selagi ne piyai sepuh we nampek karo aku iki gur etok-etokan lho iki. Mung etok-etokan. Walah lah jan. Gur nangis ngene iki petang yuto. Aku tak rek wangi godres iki urung tambah-tambah. Gudres ku penyanyi sing Jakarta karo Gudres. Oh, Dores kae dadi Dores. Dadi Dores. Dores ki jarene wedakmu. Wedak Dores. Oh, kae wedak cirik ding ya, sori. Oh, asem iki. Mboten punun estu, Pak. Mboten gelo wonten ing wingking. Nggih. Wis ora wae, ora gelo, Le. Kang Mas Wenggong Wiraguna. Wah. Tok tok tok tok tok tok. Tulung. Istimewa sampun patra lamian gen kula tansah kepengin pinanggi kaliyan pidulingan Kang Mas Wenggong Wiraguna. Tok tok tok tok. Menika sampun dipun rayu cara ketoprak sampun panjenengan purun mboten? Wis ora. Ora. Wis mbok diketoprake mbok apa wis. Sajake kepingine kaya India kae lho. Oh, India. India kae nek nggo apa pacarane kan wah asik. Oh, ngono kae. Sajake ngono. Terus karo nyanyi ketumplek segane. Ada mutah kabeh. Rasida mangane nganti nyeleh wetenge. Wis tak bayangke mangan karo sate sing akeh sambele krasa pedes rasane. Aja njaluk sate isih akeh sejene. Perih kena kuku sate adiku cek-cek matahe. Menika sampun cara India, Pak. Nun sewu menika semua cara sudah di panjenengan kersa dereng, Pak. Aku wis ngene lho, Le. Le, tenang lho. Ora wae. Wis. Piye? Sepak iki wis pasrahmu. Ora ya wis ora, tetep ora. Aku tewas. Had pira? Aduh. Had aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan pengen pengen pengen ketemu. Ora gampang wong bojo wae. Nyambut gawe dhisik akeh golek bojo. Sing mestine ngono kuwi. Nek kowe rak ora. Lah piye? Kowe duwe bojo sik. Heeh. Agek nyambut gawe. Heeh. Ayo. Sing bener kudune nyambut gawe sik. Sing bener ya kaya kowe kuwi. Lah kepiye? Lah nek urung nyambut gawe, nek wis nyambut gawe, urung duwe bojo, sing arep nampani kayane sapa? Oh, iya. Ayen mengkono. Aku tak nyambut gawe. Don't let